Sweet, sweet boys music. Tau dari awal jangan hilang cinta kesan, supaya setra jalani kisah yang ternyata sutra bisa untuk hilangkan semua warna. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau terhilang, sesuatu yang sandra. Suka cita dan berakhir pun berduka. Tak usah mau bilang cinta kalau akhirnya sayang tersiksa. Sa bukanlah tempat untuk singgah dan kau pergi begitu saja. Lakukan apa yang kau pinta agar hubungan berjalan dengan indah. Kau buat sa terlanjur cinta, sa rasa mati jika kau pindah. Layu ragu sa sulumpu, kau jauh jujur sa nitra mampu. Dekat melekat bersama dengan kau hanya itu yang sa mau. Karena su terlanjur sayang, masih tetap terbayang, iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang, segala tentang kau terhilang, sesuatu yang sandra akan sanggup untuk lupakan. Oh, oh. Jangan kau ragu dan pergi jauh, selalu yang pasti saya mau. Mungkin bukan sekarang, tapi mungkin suatu saat. Saya setia menunggu hingga waktunya yang tepat. Saya hanya mau, harus kau tahu, tak mampu jauh tanpa kau sarapun. Ku nama selalu saya bawa di dalam doa, yakin dan percaya sadeng kau selalu menjadi kita. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap. Susah.